بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين كمسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، إن شاء الله akan kita bacakan sedikit keterangan dari Imam Ibn Qayyim dalam kitab Dhamul Ahwa atau Dhamul Hawa. Kita bacakan langsung yang berkaitan dengan bab tercelanya hawa nafsu, hinanya seorang yang menjadi budaknya hawa nafsu. Bab yang kedua dalam kitab ini berjudul Bab Fi Dhammil Hawa Wasyahawat, bab tentang tercelanya hawa dan syahwat. Syahwat, dalam hal ini wa ikhwan rahimani wa rahimahum jami'an, syaitan la'natullah alaih sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan umat manusia. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran untuk kita membacanya dan mengambil sebagai pelajaran bagi kita. Karena memang yang namanya syaitan adalah musuh. Inna syaitan kana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman, apalagi bagian dari mereka para syaitan. Karena syaitan ini adalah dari bangsa manusia dan jin yang mengikuti ajakannya iblis la'natullah alaih. Syaitan itu musuh, iblis dan bala tentaranya itu musuh. Telah bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala iblisnya, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh-sungguh aku akan sesatkan semua umat manusia. Ini programnya iblis, cita-citanya iblis, bagaimana caranya untuk menyesatkan Bani Adam, karena dendamnya dia terhadap Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga kita mau tidak mau harus menghadapi musuh-musuh kita dari bala tentaranya iblis, syaitan dari bangsa insan atau dari bangsa jin. Di antara cara penyesatannya syaitan atau iblis dan bala tentaranya itu adalah dari sisi al-hawa, syahwat. Tadi sudah disampaikan secara umum, para ulama membagi kesesatan menjadi dua. Yang pertama berkaitan dengan syubhat, dan yang kedua berkaitan dengan syahwat. Syubhat berkaitan dengan penyimpangan dalam permasalahan keagamaan, penyimpangan dalam pemikiran, penyimpangan dalam hal akidah, penyimpangan dalam hal bid'ah, tentang ibadah, ini syubhat. Dengan sebab syubhat, manusia jatuh pada penyimpangan. Adapun yang kita akan bacakan pada kesempatan sore hari ini dan besok sore insyaallah adalah perihal yang kedua, syahwat, hawa nafsu, yang berkaitan dengan dosa-dosa, kemaksiatan dan kemungkaran. Walaupun tentunya pembahasan ini secara umum yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab ini. Beliau mengatakan, "I'lam anna al-hawa mailu tab'i ila ma la ila ma yulaimuhu." Hawa itu secara pengertian al-hawa, secara pengertiannya adalah kecondongan tabiat manusia kepada sesuatu yang menyenangkannya. Ini hawa. Selera, kehendak, keinginan, hasrat, kesukaan. Aslinya itu adalah dalam bahasa Arab disebut hawa. Sehingga kata beliau, وهذا الميل قد خلق في الإنسان لضرورة بقائه. Al-hawa ini memang sudah Allah ciptakan ada pada manusia. Keinginan, adanya keinginan, hasrat, ini memang sudah ada. Allah ciptakan itu pada diri manusia. Misal, kata beliau, فَإِنَّهُ لَوْ لَا مَيْلُهُ إِلَى الْمَطْعَمْ مَعَكَ. Kata beliau, contohnya perihal makan. Kalau manusia tidak diberi hasrat, kecondongan untuk makan, ya tentu dia tidak akan makan. Karena itu manusia diberi al-hawa. Al-hawa di sini adalah keinginan untuk dia makan. Karena itu dia makan. Ini aslinya seperti itu. Demikian pula dalam masalah masyarab, minum. Dengan adanya al-hawa, maka dia minum. Karena adanya keinginan kepada minum. Sehingga yang namanya hawa secara umum adalah kecondongan hati seseorang kepada hal yang disukainya, hal yang dibutuhkannya. Qala Syekh, kata beliau, فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق. Beliau mengatakan, وكذلك كل ما يشتهي, semua hal yang diinginkan, semua hal yang disukai, itu kaitannya dengan hawa. Menikah, ada hawa di situ. Hawa laki-laki suka dengan wanita, itu fitrah. Karena itu dia butuh menikah. Semua hal yang disukai, hukum asalnya adalah berkaitan dengan al-hawa. Selama hal itu tidak berlebihan dari yang disyariatkan, maka itu positif. Tetapi kalau sudah melebihi batasan-batasan yang sudah disyariatkan, maka al-hawa ini menjadi malapetaka. Sehingga qala Syekh, beliau melanjutkan ucapannya, فَلَا يَسْلُحُ ذَمُ الْهَوَى الْإِطْلَقِ. Oleh karena itu, tidaklah benar kalau seandainya dikatakan semua hawa itu jelek. Hukum asalnya seperti itu. Ya, karena hawa itu adalah keinginan, hasrat yang ada pada insan. Ya. وَإِنَّمْ يُذَمْ. Namun tak lain, seorang itu dicela dikarenakan al-nufrit fidhani, berlebihan dalam hal hawanya, urusan umpamanya masalah makan minum, boleh saja makan minum, tapi kalau sudah berlebihan sampai mubadir makanannya cuma sekedar di akhirnya banyak yang terbuang, ini mubadir, hal yang dilarang. Kulu washrubu wala tusrifu, makanlah dan minumlah kalian dan janganlah kalian berlebihan. Hukum asalnya boleh, tapi kalau sudah mufrid melampaui batas, dicela. Hukum asalnya yang namanya syahwat dengan wanita itu fitrah. Laki-laki ya suka wanita, fitrah itu. Allah telah berikan al-hawa sehingga dia butuh menikah. Tetapi ketika hal ini melebihi batas dari yang disyariatkan, berzina atau berselingkuh atau yang lainnya, na'udzubillah min dzalik, maka hawa tersebut menjadi tercela. Bisa dipahami hadirin? Nah, kalau demikian, pelajaran kita ini adalah pelajaran yang penting dari sisi, anda perhatikan, dari sisi bagaimana caranya kita yang sudah Allah takdirkan memiliki hawa, tetapi hawa ini harus selaras dengan yang diaturkan oleh Allah dalam syariat. Sehingga nanti kalau sudah hawa kita sesuai dengan syariat, dikatakan lagi bukan hawa, tetapi ittiba, al-hidayah, al-huda. Ketika hawa nafsu kita menyimpang dari syariat, menyimpang dari ketetapan Allah, hawa ini menjadi hawa nafsu yudam, maka tercela. Sehingga para ulama memutlakan dalam pembahasan seperti halnya dalam kitab ini, kalau disebut kalimat al-hawa, itu sudah menjurus pada hal yang melampaui batas. Tetapi kalau hawa nafsu kita sesuai dengan syariat, tidak dikatakan dengan hawa nafsu, karena kita ittiba dengan yang disyariatkan. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Sehingga kita tidak bisa lepas dari hawa. Yang harus kita pikirkan bagaimana caranya kita menahan dan mengarahkan supaya sesuai dengan aturan yang disyariatkan. Kemudian kata beliau, masih melanjutkan dari ucapan beliau, walamma kana al-ghalibu min muwafiqil hawa annahu la yakifu minhu ala hadil muntafi utliqa dhamul hawa wasyahawat. Dan tatkala al-ghalib, al-ghalib yani mayoritasnya, mayoritasnya hawa itu yang namanya al-hawa, mayoritasnya al-hawa, la yakifu minhu ala hadil muntafi, itu tidak berhenti pada batasan yang bermanfaat. Hawa ini mayoritasnya melebihi dari batasan yang disyariatkan. Hawa itu ada manfaatnya. Hawa menikah, dengan menikah ada hasrat dengan wanita, melakukan hubungan, memiliki hak keturunan. Ini manfaat. Al-hawa. Ada hawa kepengen punya harta sehingga dia terpacu untuk bekerja, berusaha. Ini semuanya positif. Tetapi mayoritasnya kata beliau, penggunaan kalimat hawa ini melampaui dari batasan yang bermanfaat bagi orang itu, sampai pada tingkatan melanggar syariat. Karena itu utliqa, karena itu dimutlakkanlah dhamul hawa wa syahawat, kalimat dhamul hawa, tercelanya hawa dan tercelanya syahwat. Nah, judul kitab yang lembarannya saya pegang ini, karena kitabnya tebal 500 sekian halaman, saya ambil pada bab yang kedua saja. Judulnya Dhamul Hawa, tercelanya hawa. Sehingga mari kita berpikir bagaimana caranya hawa nafsu yang sudah ada di hati kita, kita selaraskan dengan yang disyariatkan, cocokkan dengan yang disyariatkan. Karena yang namanya hawa itu kadang identik contohnya dengan hawa nafsu biologis. Ya, saya contohkan itu. Bagi para pemuda yang baru mengenal lawan jenis, baru menginjak baligh, umuran 16, 17, 18, ini dorongannya itu kepengen yang macam-macam. Macam-macam mengertilah ya. Antum yang sudah besar ya sudah ngalami puber pertama, macam-macam. Nah, pelajaran kita ini adalah mengarahkan itu. Ini hawa nafsu mas. Kalau anda tidak tepat dalam menggunakan, maka anda akan mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau memberikan contoh, misal contohnya adalah anna syahwat dal mat'am, syahwat untuk makan. Diberi orang syahwat untuk makan tujuannya adalah lijtilabil ghadab, agar orang itu makan. Ada lapar, syahwat ingin makan, dia makan untuk kesehatan tubuh. Allah berikan itu. Itu manfaatnya. Tetapi hal itu kadang kala keluar dari maslahatnya. Falamma kana hadha huwal ghalibu dzakartu fi hadzal bab dhammal hawa wa syahwat mutlaqan. Oleh karena mayoritas penggunaan hawa itu adalah dalam hal-hal yang tercela, maka kami sebutkan dhammul hawa wa syahwat, tercelanya hawa nafsu dan syahwat. Warasamtu kitabi bi dhammil hawa, dan aku berikan judul bukuku ini adalah dengan judul dhammul hawa, dikarenakan karena mayoritas penggunaan kalimat al-hawa adalah dalam hal yang keluar dari batasan syariat. Beliau sebutkan di sini ucapannya Imam Ibn Abbas. Wa qad rawiya 'an Ibn Abbas radhiyallahu an annahu qala. Ibn Abbas rahimahullahu taala beliau mengatakan ma dzakara Allahu 'azza wa jalla al-hawa fi mawdi'in min kitabihi illa dhammahu. Anda perhatikan kalimat ini. Ma dzakarallahu, tidaklah Allah menyebut al-hawa di dalam kitabnya yaitu Al-Quran illa dhammahu, kecuali Allah mencelanya. Kecuali Allah mencelanya. Ini ucapannya siapa? Ibn Abbas. Karena memang dominasi penggunaan lafaz al-hawa adalah dalam hal yang negatif. Pengertian negatif, melanggar batasan-batasan syariat. Adapun dalam hal yang positif, iradah, masyiah, kehendak, ya, mendapatkan hidayah karena sesuai dengan sunnah, sehingga tidak dikatakan hawa nafsuku sesuai dengan sunnah. Tidak. Sebagaimana dulu ada seorang yang mengatakan kepada Ibn Abbas kalimat yang salah. Laki-laki itu mengatakan kepada Ibn Abbas, alhamdulillahilladzi ja'ala hawana ala hawakum. Alhamdulillah, dia bersyukur, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hawa nafsu kami sesuai dengan hawa nafsu engkau atau kalian, wahai para sahabat. Disalahkan sama Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan kalimat ini, hawa nafsu itu tidaklah dikatakan hawa nafsu kecuali itu tercela. Sehingga salah kalimat hawa nafsuku sesuai dengan sunnah, salah. Tetapi yang dimaukan adalah ittiba'us sunnah, iradah, keinginan mengikuti sunnah, mendapatkan hidayah dan seterusnya. Qala al-Imam Asy-Sya'bi, al-Imam Asy-Sya'bi beliau mengatakan innama summiya hawa li'annahu yahwi bi sahibihi. Sebutkan dalam lafaz lainnya, li'annahu yahbiha bihi sahibihi ilan nar. Al-Imam Syafi'i mengatakan innama summiya al-hawa dengan hawa, sesungguhnya tak lain hawa nafsu itu dikatakan dengan hawa dikarenakan yahbihi sahibu ilan nar, karena hawa nafsu itu akan melayangkan, akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Hawa yahwi artinya itu melayang. Hawa yahwi, ada kalimat bahasa Indonesia hawa, kita lagi butuh hawa udara. Hawa itu bahasa Jawa apa ya Pak ya? Atau bahasa Indonesia hawa, udara, angin. Nah, hawa disebut dengan kalimat hawa dikarenakan kalau pelakunya menuruti hawa nafsunya, dengan sebab itu yahwi, dia akan terlempar ke dalam an-nar. Sampai sini bisa difahami? Kemudian beliau menyebutkan panjang lebar tentang bahaya hawa nafsu, dan beliau sebutkan dalil-dalil yang mencela tentang hawa nafsu. Kita masuk aja, karena waktu kita sedikit. Qala Syekh al-Imam Ibnu Qayyim, i'lam anna mutlaqal hawa yad'u ila al-lidzati al-hadirati min ghairi fikrin fi 'aqibatin. Ketahuilah, yang namanya hawa nafsu itu yad'u ila al-lidzah, menyeru, membisiki, membujuki untuk merasakan kelezatan al-hadirah seketika, kelezatan yang sekarang ini, kelezatan yang langsung bisa dirasakan, min ghairi fikrin, tanpa terlebih dahulu berfikir tentang akibatnya. Ini bahayanya hawa nafsu. Seorang hawa nafsunya musik umpamanya, ya, seperti yang tadi disebutkan oleh Ustaz kita, Ustaz Afif umpamanya, dia merasa lezat. Hawa nafsu itu menjerit, menyeru untuk merasakan kelezatan yang sekarang, yang bisa dinikmati sekarang, tanpa berpikir akibat dari perbuatan itu. Inilah jebakan syaitan. Hawa nafsu itu ada pada diri kita, dimanfaatkan oleh syaitan. Langsung. Hawa nafsu itu ada pada diri kita, kaum muslimin. Sebutkan dalam surat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan, Allah memasukkan ke dalam jiwa manusia sisi dua. Fa'alhamaha fujuraha, sisi fujur, adanya kesenangan pada kemaksiatan, senangan kepada dosa. Ini disebut pertama, baru disebut wataqwaha, takwanya. Kan memang dominasi pada jiwa kita adalah condongnya kepada hawa nafsu. Apakah ada dalilnya ya kaum muslimin? Ada. Di antaranya ada Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu, innan nafsa, sesungguhnya jiwa, la'ammarah, ammarah dengan wazan fa'al dari kalimat amara, memiliki makna senang memerintahkan, gemar mengajak, gemar menghasut untuk hal yang asu, keburukan. Illa man rahimah rabbuh, kecuali seorang yang mendapatkan rahmat dari Rabbnya. Ini yang namanya hawa itu sesuatu yang disukai, sesuatu yang disenangi. Sebagaimana hadis Nabi, wa khufatil jannatu bil makarih wa khufatin naru bisyahawat. Pintu surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci, dan pintu neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disukai. Apa maknanya? Untuk masuk dalam surga, seorang itu memiliki, harus berusaha salat, puasa, ta'lim, menghafal ayat, menghafal hadis, beriman, bertakwa. Ini dibahasakan oleh Nabi kita dengan hal-hal yang makarih, yang tidak disukai oleh orang. Padahal hal-hal ini memasukkan ke dalam surga. Ini dia. Adapun pintu neraka diliputi oleh hal-hal yang disukai oleh orang. Misal apa? Untuk masuk neraka, maksiat, dosa-dosa besar, mungkar, syirik, kufur, ya, zina, khamr, musik, dan yang lainnya, itu yang memasukkan ke dalam neraka. Tetapi dibahasakan oleh Nabi kita dengan hal-hal yang disukai. Karena memang aslinya manusia itu sukanya ke hal-hal itu. Kalau demikian adanya abot, Pak, berat kita. Jiwa kita itu senangnya pada yang negatif, padahal itu membahayakan kita, dan kita harus mengarahkan kepada yang positif. Ini butuh perjuangan, butuh ilmu, butuh doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doa contohnya adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Butuh doa. Ini karena musuh itu di jiwa kita ada, ditambah dengan bisikan dari asyaitan. Sehingga sekali lagi, hawa nafsu itu adalah seruan dan ajakan untuk merasakan kelezatan seketika tanpa berpikir akibatnya. Perselingkuhan, pacaran, perzinahan, dan yang sekitar itu, free sex yang tadi disebutkan oleh beliau Syatafif. Ini adalah contoh orang yang melampiaskan hawa yang penting nikmat tanpa berpikir akibat. Na'udzubillah min dzalik. Narkoba, miras dan yang lainnya. Wa yahuthu 'ala naili syahawati 'ajilan. Dan hawa nafsu itu selalu mendorong. Yahuth. Yahuth itu menganjurkan bahasa kitanya. Menghasut, mendorong untuk merasakan asyahawat ajilan, syahwat yang seketika sekarang ini. Gak berpikir neraka, gak kepikiran mau mendapatkan surga, saya milih surga sajalah, milih aljannah, nikmatnya tiada tara. Gak kepikiran itu, pengennya nikmat yang ajilan sekarang. Ini jeritan hawa nafsu. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa menyebutkan, kalau ada seorang insan mengumbar nafsunya satu kali saja, maka hawa nafsunya akan menjerit. Pada bab satu khusus beliau mengatakan, yang namanya az-dzunub yatawalladu ba'duha ba'dhan. Dosa itu melahirkan dosa yang berikutnya dan berikutnya. Karena dosa itu adalah apa? Hawa nafsu. Kalau sudah pernah melakukan, akan ada cerita. Akan ada di benaknya kepengenan lagi. Dan itu menjerit. Meminta untuk segera ditunaikan syahwat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak pernah puas. Kecuali Allah memberikan taubat dan taufik, hidayah kepada dia. Itu yang namanya al-hawa. Wa in kana sababan lil-alam wal-adha fil 'ajil. Walaupun yang namanya syahwat, hawa nafsu ini sebagai sebab dia tersiksa, sebagai sebab dia sengsara dalam fil 'ajil, di masa sekarang ini sengsara atau merasakan sakit atau merasakan kehancuran. Atau wa man'u lidzatin fil ajil, hawa nafsu itu akan mencegah dia atau menjadikan dia terlarang untuk merasakan kelezatan di masa akan datang. Ini resiko yang disebutkan oleh beliau dua. Yang pertama, dia akan sengsara sekarang ini juga. Orang minum miras spontan di waktu itu juga, dia akan mendapatkan murka Allah, dia akan mendapatkan kendala kesehatan, dia akan mendapatkan berbagai macam murkaan dari warga masyarakat, dan dia dihinakan oleh orang sebagai sampah masyarakat. Di dunia dia sudah merasakan akibatnya. Dan yang kedua, akibat hawa nafsu, dia akan terlarang untuk merasakan nikmat di masa akan datang, di masa alam kubur kita, di yaumul mahsyar kita, atau di surga Allah Subhanahu wa taala. Resikonya jelas, tetapi para pengusung hawa nafsu enggak berpikir itu. Enggak pikir itu. Yang penting enjoy, senang, gembira, sukacita. Keinginan hasratnya terlampiaskan. Walaupun nanti resikonya ditangkap polisi umpamanya, masuk penjara sekian puluh tahun, atau dia melakukan ini akhirnya resiko nyata, kontan di dunia. Ngerti kontan bapak? Kontan langsung mendapatkan hal yang menyengsarakan. Carut marut keluarganya karena perselingkuhan, anaknya menjadi rusak, dia pun menjadi terpuruk, terhinakan oleh umat, dan nanti di akhirat tidak mendapatkan nikmat. Tetapi pelaku hawa nafsu tidak berpikir seperti itu. Famal akil, adapun orang yang berakal, kata Imam Al-Qayyim, kita lanjutkan membaca kitab ini, adapun orang yang berakal, fainu yanha nafsahu an liddatit tuqibu alaman wa syahwatin turithu nadaman wa kafa bihadal qadri madhan lil aqli wa dhamman lil hawa. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, adapun orang yang berakal cerdas, ini akal cerdas Pak. Orang yang berakal secara syar'i, cerdas secara syariah, ini apa yang disebut oleh beliau. Adapun orang yang punya titel, punya sederet titel S2, S3, S itu ada berapa Pak? Paling tinggi S3 ya. Ya saya kasihlah S4, S5, S10 enggak apa-apa. Setoples enggak apa-apa. Ya. Terlalu banyak yang dia sandang, cerdas, profesor, brilian, tetapi pengikut hawa nafsu, ini bukan cerdas namanya. Ini dungu, lawan dari cerdas. Kita baca ucapan beliau. Adapun orang yang cerdas, orang yang berakal sehat, fenoyanha nafsahu, dia akan mencegah dirinya an liddatin, dari sebuah kelezatan, tuqibu alaman, yang akan menimbulkan kesengsaraan, wa syahwatin turithu nadaman, dan dia akan mencegah dirinya dari syahwat yang akan menyebabkan penyesalan. Ini orang yang cerdas. Seorang muslim akil balih yang mukmin berpikir seperti ini. Innallahi wa iyyakum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cerdas. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akil. Maksiat, kalau secara fasilitas mungkin kita punya, uang punya, sarana punya, ya, mau main perempuan sekarang itulah sudah zamannya digital, ya, tetapi kita tidak mau, walhamdulillah, jangan sampai, karena kita akil, berpikir jauh, tidak mendahulukan syahwat, tidak mendahulukan kenikmatan yang sesaat, yang menimbulkan setelahnya alaman kesengsaraan dan penyesalan yang tiada tara nanti di akhirat. Bisa difahami hadirin? Ya, mudah-mudahan kita termasuk di antara yang akil. Ya. Kemudian beliau mencontohkan beberapa contoh orang-orang yang jatuh pada maksiat, yang dia jahil bergelimang dengan dosa, tetapi dia merasa aman. Sebab utamanya adalah karena kejahilan. Ya. Qala Syekh, kemudian beliau mengatakan, "Wa bi hadzal qadri fuddila al-adamiyyu 'ala al-bahaim." Dengan hal ini, yakni dengan manusia diberi akal, manusia diberi ilmu, manusia diberi iman dan takwa, dengan sebab ini manusia diberi oleh Allah fadilah lebih daripada hewan. Lebih daripada apa? Hewan. Orang yang berpikir cerdas, mukmin, muslim, yang memiliki ilmu, tidak mau melampiaskan syahwatnya sembarangan. Dan inilah dia yang membedakan manusia dengan hewan. Karena itu kalau ada manusia yang tidak berpikir, tidak akil, tidak punya iman, tidak punya takwa, tidak punya ilmu, peringainya itu lebih sadis, lebih kejam, lebih zalim, lebih mungkar daripada hewan. Ini karena akalnya ditunggangi sama hawa nafsunya. Contoh, yang namanya jago, Pak. Ayam jago. Dia begitu pagi-pagi keluruk, ngejar-ngejar. Ngejar-ngejar apa, Pak? Babon. Orang kepikiran ke babonnya tanggane apa babonnya? Orang kepikiran. Babon, kejar-kejar. Berapa babon? Ini. Tetapi dia berpikir babon yang dikejar. Tapi kalau manusia gak punya iman, gak punya akal, gak punya takwa, yang dikejar siapa? Bukan hanya manusia, tetapi hewan pun sebagai alat untuk melampiaskan hawa nafsu. Demikianlah disebut oleh Imam Al-Qayyim, yang namanya orang dalam perzinaan. Pertama sekali dia rasakan ingin berulang kali. Terus dua kali dia akan cari yang berbeda-beda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, yang gemuk, yang kurus. Terus ingin menjerit hawa nafsu itu. Sampai akhirnya na'udzubillah min dalik, lawan jenis, lesbi, gay, homo. Ini dia. Terus, gak puas terus. Tidak dengan laki perempuan, gabungan terus. Gak ada puasnya. Sampai disebutkan sampai dengan hewan dalam melampiaskannya. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Adapun orang yang akil, yang mukmin, yang muslim akan berfikir meraih kenikmatan yang abadi dan tidak mengejar kenikmatan yang singkat yang mendatangkan kesengsaraan. Inilah perbedaan antara manusia dengan apa? Hewan. Ya. Sekarang ini kaum muslimin, na'udzubillahi min dzalik. Yang namanya hewan tidak ada rasa malu. Hewan enggak pernah berpikir membikin celana. Ada hewan berpikir beli baju? Enggak. Tetapi orang sekarang ini sudah mau seperti hewan, tidak pakai baju. Na'udzubillah min dzalik. Berangsur-angsur manusia seperti hewan, bahkan melebihi. Sampai pada tingkatan disebutkan dalam hadis, ketika sudah mendekati yaumul qiyamah, perzinaan itu tersebar di mana-mana. Intisarul zina sampai di jalan-jalan, di lorong-lorong, di kamar-kamar, di sampai orang yang baik di waktu itu mengatakan, dua seandainya engkau berzina di balik tembok itu. Ini mengerikan. Dan lambat laun negeri kita mengarah ke arah sana. sudah dianggap lumrah wanita hamil di luar nikah. Dianggap lumrah aborsi. Dianggap lumrah. Terus bergulir begulir sampai akhirnya perzinahan merebak di mana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian beliau menyebutkan kalimat-kalimat yang lainnya. Wa yanbaghi lil 'aqili ay tamarrana 'ala da'il hawa al ma'mun 'ala 'awaqibi li istimr bidzalik 'ala tarki ma tu'dhi ghayatuhu. Oleh karena itulah seorang yang akil hendaknya dia mencegah dan berusaha untuk daf'il hawa, menolak hawa nafsu, mencegah hawa nafsu, menolak hawa nafsu yang sifatnya itu adalah apa? Al-awakibi, yang menimbulkan berbagai macam kesengsaraan, agar jangan sampai dia tertimpa malapetaka dunia dan akhiratnya. Kemudian beliau berbicara panjang lebar tentang kelezatan demi kelezatan. Wal ya'lam al-'aql anna mudmin syahwat yasiru ila halatin la yaltadzunaha. Al-Imam Al-Qayyim sampai pada tingkatan beliau mengatakan, ketahuilah wahai orang yang berakal sehat, orang yang mukmin, orang yang muslim, orang yang beriman, ketahuilah oleh kalian anna mudmin syahwat. Mudmin syahwat itu siapa? Orang yang sudah berkelimang dengan syahwat. Contoh mudminul khamr, pecandu khamr. Itu sampai pada tingkatan ila halatin la yaltazunaha. Dia sampai tingkatan tidak merasakan lezat. Saking seringnya. Orang yang narkoba. Saya pernah berbicara dengan ana, memang ana walhamdulillah ada taklim di Nusa Kambangan yang mayoritasnya mereka ini adalah ditangkap karena kasus narkoba. 90% Nusa Kambangan itu adalah narkoba, darurat narkoba negeri kita ini. Nah, diceritakan yang namanya narkoba ini orang tidak merasakan sedikit-sedikit-sedikit. Akhirnya ketika dosisnya tinggi, dikasih sedikit sudah gak mempan. Dia minta dosis tambah. Kalau biasanya dia melakukan seminggu sekali, dia sudah gak merasakan lezat. Dia harus semakin sering. Dua minggu, satu minggu dua kali. Tambah satu minggu tiga kali. Dosisnya tambah terus. Seperti yang disebutkan oleh beliau. Orang yang biasa na'udzubillah min dzalik zina, dosisnya akan terus meningkat. Orang yang biasa miras akan meningkat dosisnya, karena dia sudah tidak merasa lezat dengan yang kecil-kecil. Wah, ini sudah mengerikan, sangat mengerikan seperti ini. Kalau sudah demikian adanya, wahumma adalika laysati'unu tarkaha, dalam keadaan dia seperti itu sudah enggak bisa merasakan lezat, tetapi dia tidak bisa meninggalkannya. Dikasih dosis sedikit sudah enggak terasa. Ya saya ditinggalkan enggak bisa, harus tambah dosis. Yang bentuknya sabu-sabu atau puto yang pakai suntikan. Na'udzubillah min dzalik. Ini terus menerus. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang namanya hawa. Lianna qad sarat indahum qal'ais ittirari. Karena hawa nafsu yang diumbar itu sudah menjadi bagian kehidupan dia yang doruri. Al-'ais, kehidupan yang doruri. Beberapa orang mengatakan orang madang orang apa-apa sembeting udud. Rah, dengar kalimat ini pak ya. Sementing ngerokok orang madang orang apa-apa. Nah ini contohnya. Nah orang ngerokok jangan kelimpungan, orang genah, stres. daripada tuku rokok modal kenal pot bayar sekalian pak anak kuku saya marem sedot biasanya gratis. La haula wala quwwata illa billah. Inilah yang namanya jebakan syahwat. Syaitan sangat lihai dengan ini. Terus dibikin penasaran, dibikin terus. Hah? Lianna qad sarat 'indahum kal 'aysi tirari wa li hadha tara mutmin al khamri wal jima' la yaltadhi bidzalika 'ushru tidad man lam yudmin. Oleh karena itu engkau melihat orang yang sudah kecanduan khamr wal jima dan kecanduan seks, engkau melihat dia tidak merasakan lezat walaupun berpuluh-puluh kali melakukan itu. Hanya jeritan terus, berontak terus dan terus. Khairu anil adat taqtidi dalik fayulki nafsahu fil mahalik. Karena memang kebiasaan dia sudah seperti itu. Dengan sebab itu dia menceburkan dirinya ke dalam jurang kebinasaan. Linaili mayaktati ta'awuduhu. Agar supaya dia merasakan dan mendapatkan apa yang telah menjadi kebiasaannya. Orang kalau sudah narkoba, di penjara, tetap dia akan berusaha mencari barang itu. Karena itu ada beberapa berita orang di penjara kok bisa praktek narkoba di dalam, bisa menghirup narkoba, bahkan bisa transaksi narkoba, bahkan bisa mengatur penjualan narkoba di luaran sana. Karena memang itu ekonomi muslimin sangat susah disadarkan. Beberapa orang, tidak semuanya, terdengar berita ex Nusa Kambangan. Ya saya kenal orangnya karena memang di tempat saya talim di situ sempat dekat dengan kita, karena dia itu ya di waktu di penjara taubat mudah-mudahan, karena di penjara pak ya. Begitu lepas setahun dua tahun di luar, terdengar ditangkap lagi kasus yang sama, bahkan lebih lagi dengan bobot sekian kilo. Kalau dulu baru gram, sekarang kilo. Waduh, penjaranya sekitar 20 tahun orang ini. Kalau kemarin paling 15, besok 20. Kenapa? Ya itulah dia, ya namanya al-hawa. Dia akan mencari dan mencari kelezatan yang sudah menjadi kebiasaan dia, walaupun harus menanggung kehancuran, kesengsaraan. Di dunia ditangkap, dikejar-kejar, dibukuli, divonis, masukkan penjara, gak bisa kemana-mana. Dan nanti di akhirat, kalau dia belum kunjung taubat, pun akan mendapatkan azab. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga orang yang berakal dia tidak akan berani untuk mengapa mengumbar al-hawa. Qala Syekh, yang beliau melanjutkan ucapannya, fa in qala qa'il fa kaifa yatakhallas min hadha man qad nashaba fi. Kalau hawa nafsu itu bersifat seperti itu, pertanyaannya bagaimana caranya orang yang sudah terjerumus, tercebur dalam hawa nafsunya seperti itu, dia bisa selamat? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya orang yang sudah kecanduan dengan obat-obatan terlarang, free sex ataupun yang lainnya, bagaimana dia bisa selamat dari itu? Qila lahu, maka jawablah dengan jawaban berikut ini, bil azmil qawi. Jawaban beliau pertama adalah harus adanya azm, keinginan yang kuat untuk meninggalkan hal yang satu itu. Itu harus ada. Bentuknya adalah fi hijran, dengan meninggalkannya, keinginan kuat meninggalkannya. Kalau itu teman-teman yang buruk, tinggalkan. Kalau itu obat-obatan terlarang, tinggalkan. Kalau itu pemikiran yang menyimpang, tinggalkan. Harus memiliki azmul qawi fi hijrani, meninggalkan apa yang mayu'zi, apa yang telah menyakiti dirinya. Watadarruj, dan dia bertahap fi tarki ma la yu'min adha. Tadarruj, melatih, terus berusaha, berusaha, disertai dengan lawannya. Kalau kemarin maksiat, sekarang diganti dengan taat. Kalau kemarin dosa, sekarang diganti dengan ibadah. Kalau kemarin teman-temannya buruk, ahlul maksiat, pendosa, tinggalkan itu, diganti dengan teman-teman yang mukmin. Terus seperti itu, seperti itu. Wahadhi yaftakiru li sabrin wa mujahadatin, dan ini membutuhkan kepada kesabaran. Sabar walaupun pengen, enggak boleh. Walaupun kecut, enggak boleh. Walaupun is, enggak boleh. Mujahadah sungguh-sungguh. Ini dia. Wa yuhawwinuhuma sab'atu asya, dan ada tujuh hal yang akan meringankan seorang untuk meninggalkan dosa yang sudah terlanjur dia lakukan. Bisa dia bertobat. Ada tujuh hal yang akan disampaikan oleh Imam Ibn Al-Qayyim yang bisa meringankan seseorang guna meninggalkan dosa dan maksiat. Tujuh hal itu pada pertemuan besok insyaallah. Sudah setengah enam. Tujuh hal itu insyaallah akan kami sampaikan pada pertemuan besok sore insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.